بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pelajarannya pada pelajaran yang baru إن شاء الله الدرس الثامن والعشرون pelajaran yang ke-8 dan 20. Pelajaran yang ke-28. Qala bacaannya atau percakapannya hiwar. Qala Ibrahimu. Ibrahim berkata, bertanya, "Madza taf'alina ya binti?" Apa yang engkau perbuat? Apa yang engkau lakukan? Ya binti, wahai putriku. Ya. Untuk mukhatabah, ya mukhatab, ya mufrad muannas, maka fi'il mudhari'nya taf'alina. Ya, bersambung dengan ya, dhamir ya untuk mukhatabah. Kemudian bersambung dengan nun ya, sebagai tanda rafa'. Qalat Su'adu. Su'ad yaitu nama putrinya. Su'ad ini nama perempuan. Su'ad berkata menjawab, akwi thiyaba. Akwi thiyaba. Akwi thiyaba allati ghasalnaha amsi. Akwi thiyaba, saya menyetrika baju atau baju-baju ya, atiyar ini jamak ya, mufradnya tau. Saya mencuci saya menyetrika baju-baju allati ghasalnaha, yang kami mencucinya, yang kami mencucinya amsi kemarin. Qala Ibrahimu, kawaitil qamisal abyada. Kawaiti dari asalnya ya kawa, ya fi'il asalnya kawa ya, bersambung dengan pemirsa menjadi kawaiti, nanti akan dijelaskan insyaallah. Kawaitil qamisal abyada, apakah engkau menyetrika, sudah menyetrika baju yang putih itu? Qalat Su'adu. Su'ad berkata menjawab, na'am, ya kawaituhu, saya telah menyetrikanya. Ya, kawaituhu, saya telah menyetrikanya, menyetrika baju yang putih tadi. Qala Ibrahimu. Ibrahim berkata, bertanya, wal qamisal ahbara. Wal qamisal ahbara, dan baju yang hijau. Ini pertanya, dan di sini hanya disebutkan wal qamisal ahbara. Mafhum atau ma'lum ya, diketahui ini ataf pada pertanyaan yang sebelumnya tadi. Akawaitil qamisal abyada wal qamisal akhbara. Atau wal qamisal akhbara di sini takdirnya akawaitil qamisal akhbara. Jadi sebagaimana pada pertanyaan yang sebelumnya. Jadi baju yang hijau itu maknanya apakah kamu juga telah menyetrika baju yang hijau itu? Ini. Jadi dalam percakapan atau dalam tanya jawab terkadang ini tidak disebutkan secara lengkap kalimat-kalimatnya, tetapi itu terkait dengan yang sebelumnya. Qalat Su'adu, Su'ad berkata menjawab, la lam akwihi ba'du, lam akwihi ba'du, saya belum menyetrikanya. Jadi lam, kemudian sesudahnya ada ba'du. Ini bermakna lamma, ya, bermakna lamma. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia biasanya disebut dengan kata belum, ya. Jadi saya belum menyetrikanya. Sa'akwihil ana insya'allahu, saya akan menyetrikanya sekarang insya'allah. Baik, dilanjutkan nantian. Qala Ibrahimu wal manadilu akawaitiha, dan Ibrahim berkata, dan sapu tangan, apakah engkau telah menyetrikanya? Ya, wal manadilu akawaitiha, dan sapu tangan itu, apakah engkau sudah menyetrikanya? Berikutnya. Su'alu ummi kawaiha kawat, ummi kawatha fisabahi, ummi telah menyetrikanya dari pagi. Ya, ummi kawat, ya. Jadi kawat ada tak ta'nits, karena untuk ummi mu'annas mufrad. Ummi kawatha fisabahi, ummi ibu, ya, tadi sudah menyetrikanya fis sabah, di waktu pagi, di pagi hari. Berikutnya. Qala Ibrahimu aturidu aturidina antakuli li syai'an, Ibrahim berkata, aku ingin engkau turidina, apakah apakah engkau ingin apa antakuli, ini fi'il takuli, asalnya takulina, dinasabkan oleh an dengan menghilangkan nun di akhir menjadi antakuli. Kau ingin agar engkau mengatakan padaku, ya, li yang kedua itu jar wa majrur, huruf lam, huruf jar, kemudian ya-nya ya mutakallim. Kalau li yang pertama itu termasuk bagian dari fi'il antakuli, kemudian li syai'an, nah, seolah-olah atau yang nampak memang sama, tapi itu berbeda. Yang pertama itu bagian dari fi'il taquli, antaquli, ini mansub dengan menghilangkan nun di akhir, ya, asalnya taqulina, ya. Kemudian yang sesudahnya li syai'an, nah, li di sini jar wa majrur, lam huruf jar, kemudian bersambung dengan pemir ya mutakallim, li untukku, padaku. Ya, aturidina antakuli li syai'a, apakah engkau ingin mengatakan sesuatu kepadaku, sesuatu kepadaku, antakuli kepada putrinya atau kepada seorang perempuan, ya, antakuli, engkau berkata kepadaku, bahwasanya engkau berkata kepadaku, antakuli, bahwasanya engkau berkata, antakuli, bahwa engkau berkata, engkau di sini seorang perempuan, ya. Kemudian li kepadaku, ya, li yang jar wa majrur, yang jar wa majrur yang kedua ini kepadaku, ya, syai'an sesuatu, ya, antakuli li syai'an. Aturidina antakuli li syai'an, apakah engkau ingin mengatakan padaku sesuatu? Apakah engkau ingin mengatakan sesuatu padaku? Ini. Berikutnya. Qala Su'adu, na'am, inna zamilati Salwa da'atni ila baitiha hadzal masa'a, fa'araju antasmaha li bidzahabi ila baitiha ba'da salatul asri. Su'ad berkata, ya, sesungguhnya temanku yang bernama Salawat mengundangku untuk ke rumahnya sore ini, dan aku berharap engkau memberi izin kepadaku untuk pergi ke rumahnya setelah salat asar. Ya, baik. Na'am, inna zamila fi Salawat, sungguh teman saya yaitu Salawat sa'atni ila baitiha, dia mengundang saya ke rumahnya hadzal masa'a pada sore ini. Fa arju an tasmaha li, ya, saya berharap engkau mengizinkan saya, memperkenankan saya, memberi izin pada saya bizdhahabi ila baitiha, untuk pergi ke rumahnya ba'da salatil asri, sesudah salat asar. Berikutnya, qala Ibrahimu idhabi wa arji'i idhabi wa arji'i ba'da salatil maghribi. Ibrahim berkata, pergilah engkau dan kembalilah engkau setelah salat maghrib. Baik. Idhabi wa idhabi warji'i ba'da salatil maghribi. Pergilah engkau, ya, ditujukan pada seorang perempuan, ya, kepada putrinya. Maka di sini fil amr, ya, di bersambung dengan dhamir ya ya mukhatabah, ya. Idhabi, pergilah engkau, warji'i, dan kembalilah engkau, ya, pada seorang perempuan tadi ba'da salatil maghribi, sesudah salat maghrib. Ya, perhatikan kalau untuk laki-laki idhab warji', dengan sukun. Tetapi kalau untuk perempuan di sini bersambung dengan dhamir ya untuk mukhatabah, idhabi warji'i. Ini dulu sudah pernah dipelajari, ya, di Mursyah kembali. Berikutnya, qalat aminatu, ya Aba Muhammad, ta'ala huna wangdur. Wangduru. Wangduru. Wangdur. Inna Muhammadan yajri ala sulami, akhsha ayyaqa'a. Aminah berkata, wahai Abu Muhammad, kemari, lihat ke sana. Kemari? Kemari, lihat di sini. Kemari ke sini? Kemari ke sini dan lihatlah. Sungguhnya Muhammad yajri, kemari. Yajri, berlari. Sesungguhnya Muhammad berlari di tangga. Aku takut dia akan terjatuh. Baik. Ya Aba Muhammadin, ya Aba Muhammadin, wahai Abu Muhammad, wahai bapaknya Muhammad, ta'ala, yang pendek lamnya, ta'ala huna, kemarilah ke sini. Wanzur, dan lihatlah, perhatikanlah. Inna Muhammadan yajri ala sulami, sesungguhnya Muhammad berlari di atas tangga, berlari di tangga. Akhsha ayyaqa, saya takut, saya khawatir dia terjatuh. Berikutnya, qala Ibrahimu la tajri ya Muhammadu, ta'ala huna, ma hadha yaminika, arini, irmi hadha, hadha turabun. Ibrahim berkata, jangan engkau lari wahai Muhammad, kemarilah sini. Apa yang ada di tanganmu, apa ini yang ada di tanganmu? Ari, kemarilah. Ari, perlihatkan padaku. Perlihatkan padaku. Irmi. Roma melempar Irmi. Lemparlah ini. Ini tanah atau suku. Tanah, tanahnya. La tajri ya Muhammadu. La tajri. Jangan berlari. La tajri ya Muhammadu. Jangan berlari wahai Muhammad. Ta'ala huna, kemarilah sini. Kemarilah sini. Ma hadza biyaminika, ma hadza, apa ini? Biyaminika, yang ada di tangan kananmu. Arini, ini fi'l amr, maknanya perlihatkan. kemudian ni nun ya wiqayah, kemudian yaknya ya mutakallim, jadi ari ni, perlihatkan kepadaku, ari perlihatkan, ari ni perlihatkan kepadaku, irmi hadza, irmi lemparlah, irmi hadza lemparlah ini, hadza turabun ini turab, ini tanah. Berikutnya yadkhulu mahmudun, assalamualaikum, Mahmud masuk mengucapkan salam, assalamualaikum. Dilanjutkan Ibrahim, ya. Qala Ibrahim, waalaikumsalam. Jital yawma mutaakhiran ya Mahmudu, fima sababu, fama sababu. Waalaikumsalam. Engkau datang hari ini terlambat wahai Mahmud. Apa sebabnya? Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalamu. Ji'ta al-yawma muta'akhiran. Ji'ta al-yawma. Engkau datang pada hari ini. Pada hari ini engkau datang muta'akhiran, terlambat. Ya, keadaannya terlambat. Ya Mahmudu wahai Mahmud. Fama sababu? Lalu apa sebabnya? Apa sebabnya engkau datang terlambat? Ganti. Qala Mahmudun, saqautu al-yawma ahada sumala'i ila al-mudiri fatolabana ila maktabihi lil tahqiqi. Iya. Mahmud berkata, Syaka mengadu. Syakautu. Saya mengadu hari ini. Saya mengadukan hari ini kepada, saya mengadukan salah seorang temanku hari ini kepada mudir. Ya. Fatolabana. Tolaba, dia meminta kami. Oh, dia minta kami ke maktab kantor tahqiq untuk memeriksa. Dia memerintahkan kami ke kantor untuk memeriksanya. Ya. Syakautul yawma ahada zumala'i ilal mudiri. Nah, kalau agak kesulitan atau apa terjemahannya dalam bahasa Indonesia supaya tidak membingungkan, al-yawma ini diterjemahkan di awal atau di akhir kalimat. Dalam bahasa Indonesia lebih mudah difahami. Kalau di tengah-tengah mungkin agak sulit atau agak kurang lazim, ya. Jadi syakaltu yauma, pada hari ini saya mengadukan. Itu tidak mengapa, ya. Atau tetap seperti tempatnya juga boleh, saya mengadukan pada hari ini, ya. Tapi kalau itu nanti membuat bingung, ya, diubah letaknya, digeser. Syakaltu yauma ahada zumala'i, pada hari ini atau hari ini saya mengadukan salah seorang teman saya, ilal mudiri, kepada mudir. Saya mengadukan pada hari ini salah seorang teman saya. Saya mengadukan salah seorang teman saya pada hari ini kepada mudir. Ya, tafadhol, dipilih mana yang mudah untuk dipahami dalam bahasa Indonesia dan terjemahannya, ya. Fa talabana ila maktabihi. Lalu maka talaba, dia atau beliau yaitu mudir meminta kami. Ya, fa talabana, beliau meminta kami ila maktabihi, ke kantornya. Maksudnya meminta untuk datang ke kantornya. Lit tahqiqi, untuk tahqiq, untuk memeriksa. Ya. Karena mengadu, tadi mengajukan aduan, tentunya diperiksa, diteliti, benar tidak aduannya. Baik yang mengadu maupun yang diadukan, semuanya dipanggil, kemudian ditahqiq, diperiksa, ditanya satu persatu. Ya, ini, tahqiq, ya. Mencari kebenarannya, ya, memeriksanya. Ini. Lima syakautahu, qala Ibrahim, lima syakautahu, kenapa engkau mengadukan dia? Syakautahu, engkau mengadukan dia. Ya, lima syakautahu, kenapa? Mengapa engkau mengadukannya? Jawabannya maksudnya Allah Muhammad li'annahu da'iman ya'khudhu kutubi wa dafatiri wa yaqdi awraqaha. Ya. Sesungguhnya dia selalu mengambil buku-buku dan buku-bukuku dan buku-buku tulisku dan menyobek kertas-kertasnya. Ya, wi melipat, melipat dan melipat kertas-kertasnya. Ya, melipat ya. Melipat belum. Ya, mungkin bisa menyobek. Nanti bisa dicek di kamus, menyobek atau melipat. Ya. Ya. Li'annahu da'iman ya'khudhu kutubi wa dafatiri wa yatwi awraqaha. Karena dia selalu, ya, da'iman selalu, senantiasa mengambil kitab-kitab saya, kutub, ya, jamak, ya, kitab-kitab saya, buku, buku yang apa cetakan, wa dafatiri dan buku-buku tulis saya, wa yatwi awraqaha dan menyobek atau melipat, ya, kertas-kertasnya. Ya, jadi merusak kitab dan buku-bukunya. Ini. Berikutnya. Qala Ibrahimu ma hadhihi al-alawa allati maka ahadiyatun hadhihi am ashtar am ashtaraita am ashtaraitaha. Ibrahim berkata, apa ini halawa? Halawa permen manisan. Apakah ini permen? Apa permen-permen ini? Apa yang bersamamu, ini? Yang ada padamu, yang ada bersamamu, yang ada padamu. Apa permen-permen yang ada bersamamu? Apakah ini hadiah atau engkau beli dek pembelinya? Ya. Ma hadhil halawa allati ma'aka, apa permen-permen ini yang ada padamu, apa manisan-manisan ini yang ada padamu, yang bersamamu, ya, apa ini permen-permen yang ada padamu, yang ada bersamamu, ya, ahadiyatun hadhihi, apakah hadiah ini, apakah ini hadiah, amishtaraitaha, ataukah am, ya, asalnya am ishtaraitaha, ya, karena ishtaraitaha di situ hamzahnya wasal, maka tidak diucapkan, sehingga am yang semula sukun di kasrah, karena sesudahnya sukun, ya, shinnya sukun, jadi amishtaraitaha, amishtaraitaha, ataukah engkau membelinya. Berikutnya qala mahmudu ishtaraituha li'annani uridu an adwa salatatan min zumala'i ila baitina badan. Aku membelinya, sesungguhnya aku ingin mengundang tiga temanku ke rumah ini besok. Ke rumah kita besok. Iya. Ishtaraituha, ya, saya membelinya. Li'annani uridu an ad'uwa salasatan min zumala'i. Ya, li'annani uridu, karena saya ingin, ya, li'annani itu karena, li'annani uridu an ad'uwa, karena saya ingin mengundang, mengajak salasatan min zumala'i, tiga orang dari teman-teman saya, ila baitina, ke rumah kita ghadan besok. Saya ingin mengundang, mengajak tiga orang teman-teman saya ke rumah kita besok. Qala Ibrahimu ud'uhum, undanglah mereka, ajaklah mereka, li tanawulil asya'i ba'da ghadin, untuk tanawulil asya', untuk makan malam. Ya, tanawulil asya, makan malam. Ya, ba'da ghadin, sesudah besok atau lusa. Ya. Jadi kalau ghadan besok, maka ba'da ghadin sesudah besok, berarti lusa. fa sayakunu ammuka Musa aidan ma'ana, maka akan berada pamanmu Musa juga bersama kita insyaallah insyaallah. Fa sayakunu ammuka Musa aidan ma'ana, maka insyaallah pamanmu yaitu Musa juga akan bersama kita. Ya. Ya, kalau susunan kalimat bahasa Arab seperti ini, ya, fa sayakunu ammuka Musa aidan ma'ana. Bahasa Indonesia terjemahan yang mudah dipahami. Ya. Maka pamanmu yaitu Musa akan berada bersama kita. Juga akan berada bersama kita insyaallah. Ini. Baik. Langsung saja pada samarin yang terkait dengan ini. Awalan yang pertama, ajib anil asilatil afiyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Awalan yang pertama, mada taf'alu su'adu, apa yang su'ad lakukan, apa yang su'ad perbuat. Jawabannya apa? Takwi. Takwi siaba. Dia sedang menyetrika baju-baju. Ya. Kalau dilanjutkan ya allati ghasalat ha. Yang dia cuci baju-baju tadi. Ini. Sanian yang kedua, man kawal manadila, siapa yang menyetrika sapu-sapu tangan? Sapu tangan itu kawatha ummuha, ummu su'ad. Ini kawatha ya, karena fa'ilnya mu'annas, ummu su'ad, ummu mu'annas, maka fi'ilnya bersambung dengan tak ta'nif menjadi kawat. Ya. Kemudian al-manadil diganti dengan dhamir ha. Kawat ha ummuha. Yang ketiga, masmuz zamilati allati da'at su'ada ila baitiha. Masmuz zamilati allati da'at su'ada ila baitiha. Siapa nama teman yang mengajak, yang mengundang Su'ad ke rumahnya? Ismuha Salwa. Ya, ismuha Salwa. Namanya adalah Salwa. Rabi'an yang keempat, samaha laha abuha bidzahabi ila baitiha. Naam. Ya. Apakah ayahnya mengizinkan dia untuk pergi ke rumahnya, ke rumah Salwa? Naam, ya, samaha laha, dia mengizinkan untuknya. Ini samaha laha. Khamisan yang kelima, ila man syaka Mahmudun zamilahu. Ila man, kepada siapa, kepada siapakah Mahmud mengadukan temannya? Syaka Mahmudun zamilahu, Mahmud mengadukan temannya. Ilal mudiri. Ya. Syakahu ilal mudiri. Syakahu ilal mudiri, dia mengadukannya pada teman, pada mudir. Tarisan yang keenam, lima syara Mahmudun al halwa. Lima, kenapa, mengapa, untuk apa Mahmud itu membeli permen atau manisan? Semula ibu. Ya. Li'annahu yuridu ayyadu'wa salasatan min zumala'ihi. Ini. Li'annahu yuridu ayyadu'wa salasatan min zumala'ihi ila baytihi. Ghodan. Jadi dari ucapan Mahmud yang tadi yang paling bawah kemudian diganti dengan bomirnya atau disesuaikan bentuk fi'il untuk ghaib, ya, li'annahu yuridu ayyad'uwa salasatan min zumala'ihi ila baytihi ghadan. Baik. Oke. Pertanyaan terkait dengan hiwar ataupun dars yang ini. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Jadi kalimat bahasa Arab, ya, diungkapkan dengan contoh-contoh dengan bentuk-bentuk seperti ini. Adapun bahasa Indonesia diungkapkan dengan kalimat, ya, sesuai dengan yang mudah dipahami dalam bahasa Indonesia. Ya, mungkin susunannya bisa diubah, digeser, didahulukan atau diakhirkan. Yang jelas intinya kalimat itu mudah dipahami dalam bahasa Indonesia. Ini untuk menerjemahkannya. Jadi tidak harus sama persis letaknya. Yang jelas tidak mengubah makna, tidak sampai mengubah makna. Maknanya tetap, ya, maknanya tetap sesuai dengan kalimat bahasa Arabnya. Hanya saja mungkin letak kata atau susunan kata itu disesuaikan dengan yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia. Ya, ini. Karena tujuan berbahasa itu supaya dimengerti, mudah difahami, ya, terutama bagi orang yang mendengarkan, ya, ini. Berikutnya, tanyaan tamaran yang kedua, ya, pembahasan di sini. Hadhihi amsilatun lil fi'lil mu'tal lil lami. Ini adalah contoh-contoh untuk fi'l mu'tal lam, ya, fi'l mu'tal lam. Nah, jadi melanjutkan pembahasannya dari yang sebelumnya pada daras-daras yang sebelumnya tentang fi'il mu'tal. Ya, apa kemarin pengertiannya fi'il mu'tal? Yakni fi'il yang salah satu hurufnya adalah huruf illah. Ini pengertian dari fi'il mu'tal. Fi'il yang salah satu huruf aslinya, huruf yang asli, ya, dari fi'il tersebut, ini berupa huruf illah. Nah, pada pembahasan sebelumnya sudah dibahas mu'tal fa, yakni huruf illah berada di fa kalimah. Kemudian sesudah itu dibahas mu'tal ain, yakni huruf illah pada fi'il itu berada pada ain kalimah atau ain fi'il. Nah, kemudian di sini insyaallah akan dibahas mu'tal lam. Berarti apa? Menunjukkan huruf illah berada pada lam kalimah, ya, berada pada lam kalimah atau lam fi'il. Nah, kalau dilihat pada wazan fi'il yang tiga huruf yaitu fa'ala, ya, maka lam fi'il ini pada huruf yang akhir. Nah, kalau fa huruf yang pertama, kemudian ain huruf yang kedua atau huruf tengah, kemudian lam huruf yang akhir dari wazan fa'ala. Nah, maka ini mu'tal lam berarti fi'il yang huruf illah, fi'il yang salah satu huruf aslinya berupa huruf illah dan itu berada pada lam kalimah atau pada huruf akhir. Ya. Nah, dengan ini juga maka dia terkadang disebut dengan mu'tal akhir. Ya, jadi mu'tal lam atau juga biasa disebut dengan mu'tal akhir. Al-akhiri. Ya. Ini. Karena tadi lam kalimah itu berada di akhir kata, akhir fi'il. Nah, huruf illah berada di akhir kata atau akhir fi'il, maka disebut dengan mu'tal akhir. Ini. Al-mu'talul akhiri. Jadi sama. Disebut mu'tal lam atau mu'tal akhir. Nah, kemudian di sini ditunjukkan ada dua kelompok di antaranya, ya. Nanti pada pembahasan kedepannya insya Allah akan ditunjukkan yang lain. Tapi di sini disebutkan dua dulu. Di antara, ya, kelompok-kelompok yang ada mu'tal lam pada kedua kelompok atau kedua contoh ini. Kedua bab ini. Ingat, ya, fi'il sulasi mujarad ada beberapa bab sesuai dengan harakat pada ain kalimahnya ya. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu dan seterusnya. Pada ain kalimah, pada fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Nah, di sini kita lihat alhamzatu yang hamzah yang a, contoh fi'ilnya pada bab atau kelompok yang pertama ini. Kawa yakwi, kawa fi'il madhi, yakwi fi'il mudhari'. Ain kalimahnya pada huruf wawu, maka bisa kita ketahui di situ fa'ala yaf'ilu. Jadi dia bab fa'ala yaf'ilu, madhinya dengan fathah pada ain kalimah, kemudian mudhari'nya dengan kasrah pada ain kalimah. Kemudian lam kalimahnya huruf illah, kawa yakwi. Contoh yang lain, masya yamshi, berjalan, artinya berjalan. Jara yajri, berlari. Kemudian roma yarmi, melempar. Baka yabki, menangis. Ini contoh-contoh fi'il mu'tal lam atau mu'tal akhir pada bab fa'ala yaf'ilu. Pada bab fa'ala yaf'ilu. Jadi ain kalimah fathah pada madhi dan kasrah pada mudhari'. Ini. Atau sebagai salah satu contoh bisa dikatakan bab, misalkan diambil satu fi'il baka yabki, atau nanti tafadhol bisa milih sendiri roma yarmi, untuk jadikan satu contoh, satu acuan untuk yang lainnya. Nah, jadi masing-masing bisa mengambil satu fi'il sebagai contoh, sebagai acuan untuk fi'il-fi'il yang lain yang semisal dengan ini dalam satu bab, dalam satu kelompok ini. Nah, nanti terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada fi'il-fi'il ini. Ya. Berikutnya bab yang B, bab yang kedua atau kelompok yang kedua yang termasuk mu'tallam, yang ada contoh, yang ada bentuk mu'tallam padanya. Contoh fi'ilnya, da'a yada'u, mengundang, mengajak, menyeru. Kemudian syaka yashku, mengadu atau mengadukan. Kala yatlu, ini bisa bermakna membaca. Kala yatlu juga bisa bermakna mengikuti. Ya, sesuai dengan siyakul kalam ya. Maha yamhu, menghapus. Afa ya'fu, memaafkan. Nah, kemudian kita lihat tadi harakat pada ain kalimah pada kelompok yang kedua ini pada fi'il madhi dengan fathah, da'a, syaka, tala. Kemudian pada fi'il mudhari dengan kas, dengan dhammah, yada'u, yashku dan seterusnya. Berarti kita ketahui bahwasannya pada bentuk yang kedua ini atau kelompok yang kedua ini dia termasuk bab fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Jadi ain kalimah pada madhi di fathah dan ain kalimah pada mudhari di dhammah, berharakah dhammah. Nah, jadi ini yang menjadi pembeda antara yang kelompok pertama tadi dengan yang kedua. Harokat pada ain kalimahnya. Okay. Nah, kemudian juga perhatikan di sini. Pada fi'il madhi, huruf illah yang akhir itu adalah huruf alif pada kedua bab, pada kedua kelompok. Kawa, masya yang pertama tadi maupun yang kedua, da'a, syaka dan seterusnya. Ini huruf illah yang akhir adalah huruf alif. Semuanya huruf alif. Da'a, syaka, jelas alifnya ditulis dengan lurus. Adapun pada kawa, masya, ini juga alif. Huruf yang akhir itu alif, bukan ya, tetapi alif. Maka dia dibaca dengan bacaan alif, menjadi apa? Bacaan panjang atau mad dari fathah yang sebelumnya. Ya, dibaca kawa, masya, jaro, ya, baka. Karena itu alif, jadi bukan huruf ya. Nah, kalau huruf ya nanti dibaca kawaya atau kawai. Itu kalau ya. Tapi ini bukan, ini alif. Nah, alif yang ada di akhir dalam fi'il ini ditulis dalam bentuk huruf ya. Jadi bentuknya saja yang sama dengan huruf ya, tetapi itu adalah huruf alif. Ya. Dan kemudian perhatikan pada fi'il madhi ya, pada kedua kelompok ya, lam kalimah huruf alif. Nah, kemudian pada fi'il mudhari' alif tersebut akan kembali ke huruf aslinya. Ya. Jadi alif itu bukan huruf asli yang sebenarnya, tetapi huruf asli atau yang sebenarnya adalah huruf yang itu nanti akan tampak pada bentuk fi'il madhi pada kedua bab ini. Untuk yang kawa dan teman-temannya, lihat yakwi, yamshi, yajri, yarmi, yabaki. Huruf ilah yang akhir dari alif berubah menjadi ya pada fi'il mudhari'. Dan ya inilah huruf aslinya. Jadi memang aslinya adalah ya. Kemudian pada bentuk madhi itu ya-nya berubah menjadi alif. Ya. Adapun pada bab yang kedua, da'a, yad'u, fi'il mudhari'nya yad'u, yashku, yadlu, yamhu, ya'fu. Huruf akhir atau huruf ilah yang ada di akhir adalah huruf wawu. Dan inilah huruf yang asli, yang sebenarnya. Adapun alif pada fi'il madhi, da'a, syaka, alifnya tersebut adalah perubahan dari huruf wawu. Ini. Dan pada fi'il yang tiga huruf ini, dibedakan penulisan alifnya. Kalau alif itu berasal dari huruf iya, maka alif ditulis dalam bentuk iya. Kawa, masya, baka, alifnya ditulis dalam bentuk iya. Karena aslinya adalah huruf iya. Adapun ketika alif itu aslinya adalah wawu, asalnya adalah wawu, maka alif ditulis dalam bentuk yang lurus, ditulis dalam alif yang lurus. Ini, jadi penulisan pada fi'il yang tiga huruf ya, yang tiga huruf ini dibedakan penulisan alifnya sesuai dengan huruf asli dari alif tersebut. Ini pada mu'tal lam atau pada mu'tal akhir. Baik. Nah, kemudian nanti insya Allah pada tamrin-tamrin yang di berikutnya akan ditunjukkan perubahan ya terkait dengan keadaan akhir dari fi'il mu'tal akhir atau mu'tal lam ini. Huruf ilah yang dari akhir itu bagaimana? Ya. Tentunya akan ada beberapa perubahan pada beberapa bentuk atau pada beberapa keadaan, pada sebagian keadaan. Ya. Coba nanti perhatikan, ya. Baca dulu, pelajari dulu, dan sudah ditunjukkan dengan contoh-contoh yang ada pada tamrin ketiga untuk yang bab pertama tadi, baka ya bagi secara ringkas ya kita lihat pada tamrin ketiga untuk baka ya bagi pada fi'il mudhari' yang marfu', nanti yang majzum menjadi lam yabki, kemudian yang amr menjadi ibki. Kira-kira apa perubahan yang terjadi, terutama ini ingat apa terkait dengan huruf ilah yang ada di akhir ya. Kemudian pada tamrin yang kelima, pada bab yang kedua, da'a yad'u, tamrin yang kelima agak melompat ya, perhatikan juga ini da'a yad'u fi'il mudhari' yang marfu' yad'u. Nah, nanti ketika majzum menjadi lam yad'u, pada bentuk amr menjadi ud'u. Jadi ini perubahan yang akan terjadi pada fi'il mu'tal lam atau mu'tal akhir ini. Okay. Sebelumnya ada yang ditanyakan dari ini? Mungkin untuk pembahasannya pada tamrin yang berikutnya, ketiga, empat, dan seterusnya, lima, dan seterusnya, insya Allah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang ya. Alhamdulillah karena waktu untuk malam ini sampai ini dulu. Tapi coba perhatikan, pelajari dulu, baca dulu, insya Allah itu mudah, artinya sudah ditunjukkan contoh-contohnya, tinggal perhatikan apa perubahan yang terjadi di situ. Ya, tafadhol dibaca pada beberapa tamrin yang sesudahnya. Ini dulu alafu minkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam, subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah.